Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Syarh Masailil Jahiliyah. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang masalah yang ketujuh, yaitu orang-orang jahiliyah berdalil bahwa kebenaran ada pada orang yang kuat. Ini tolak ukur mereka dalam mengenal al-haq, melihat kekuatan ahlul quwwah. Nah, sudah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdullah, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah mengatakan, yakni masih penyebutan tentang ayat-ayat di mana Allah menyebutkan di dalam ayat itu bahwa keadaan mereka memiliki kekuatan itu tidak bermanfaat untuk mereka, bahkan mereka tetap berada di atas kebatilan. Wa qala ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, kemudian memperhatikan, kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibah kesudahan orang-orang sebelum mereka, wa kanu ashadda minhum quwwah, dan adalah mereka ashadda minhum, lebih besar daripada mereka quwwah, kekuatannya. Kekuatan orang-orang yang datang sebelumnya itu lebih besar daripada orang-orang kafir yang ada di saat itu. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, fis samawati wala fil ard, di langit maupun di bumi. Innahu kana 'aliman qadira, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha kuasa. Wa qala ta'ala, ayat yang lain dalam surat Qaf, wa kam ahlakna qablahum, dan betapa banyak yang telah kami binasakan, qablahum, sebelum mereka, min qarnin, dari umat-umat, hum ashaddu minhum baqasha, umat-umat terdahulu itu lebih kuat, lebih besar kekuatannya daripada mereka. Wa qala ta'ala alam yarau kam ahlakna min qablihim, apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak yang telah kami binasakan, min qablihim, dari orang-orang sebelum mereka, min qarnin, dari umat-umat, makannahum, kami memberikan at-tamkin, meneguhkan kedudukan mereka, makannahum fil ardi, di bumi, malam numakkin lakum, yang kami tidak berikan kepada kalian keteguhan itu, wa arsalna samaa'a 'alaihim midararan, dan kami telah mencurahkan as-sama'a 'alaihim, hujan yang lebat atas mereka. Wa ja'alna al-anhara, dan kami telah menjadikan al-anhar, jama' nahrun, sungai-sungai, tajri min tahtihim, mengalir di bawah mereka. Ya, memiliki kekuatan, memiliki as-sarwah, kekayaan, kesejahteraan. Fa ahlaknahum bidzunubihim, maka kami membinasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Al-ba' is-sababiyah. Dengan sebab dosa-dosa mereka Allah membinasakan mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan setelah mereka qarnan akharin, generasi yang lain. Jadi kekuatan itu tidak bermanfaat untuk mereka jika mereka terus berada di atas kekufuran. Fadil ayat wa amsaluha, maka ayat-ayat ini dan semisalnya tadullu ala, menunjukkan bahwa annal ibrata, bahwa sesungguhnya yang menjadi ibrah tolak ukur laisat bil quwwati wal mal, bukan kekuatan dan harta. Ya, sekali lagi, yang menjadi ibrah tolak ukur dalam mengenal al-haq bukan kekuatan dan harta yang dimiliki oleh kaum tertentu, bukan. Idza kana ahlu dzalika ala dhalalin, jika orang-orangnya berada di atas kesesatan. Fa inna hadhihi al-quwwata wa hadzal mala, maka sesungguhnya kekuatan ini dan harta ini, wa hadzal thara, dan kekayaan ini, la yanfa'uhum, tidak bermanfaat untuk mereka. Nah, ya, jelas keterangan Syekh Hafizahullah tentang ayat-ayat di atas. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa bayyana subhanahu annahu yu'til kuffara min ajali istidrajihim. Nah, ini adalah jawaban jika ada pertanyaan yang muncul, lalu mengapa Allah memberikan mereka kekayaan, kekuatan dan harta? Bukan untuk memuliakan mereka. Itu bukan tanda Allah memuliakan mereka. Harta, kekayaan, itu bukan alamah. Takrimillah, bukan tanda Allah memuliakan suatu kaum. Lalu tujuannya apa Allah memberikan, membukakan dunia untuk orang kafir, min ajli istidrajihim, dalam rangka mengistidraj mereka, mengulur. Ya, istidraj diulur, sebagai suatu pancingan. Seperti ikan, antum pernah memancing ikan tidak? Supaya paham mana istidraj. Pernah? Ya, mungkin kita semua pernah ya. Kalau ada yang belum pernah memancing ya, sesekali pergi memancing supaya tahu atau paham mana istidraj. Ketika kita memancing, kita melemparkan umpan, ya kan? Kemudian pelampungnya tenggelam, berarti sudah ada ya, menarik. Dibiarkan dulu kan? Biarkan dulu, ditarik-tarik dulu. Kalau sudah tepat waktunya, kayaknya udah pas ini. Langsung ditarik, dapat dia. Ya, ikannya dapat, gak bisa lepas lagi, karena sudah pas waktunya. Jadi diulur-ulur dulu, biarkan dia ya, kasih masuk dulu umpan itu dalam mulutnya. Kemudian kalau sudah dirasa pancingan atau kail itu ya menempel di mulutnya dengan kuat, tiba waktunya kita angkat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang kafir. Dibiarkan. Biarkan diulur-ulur. Ketika sudah tiba waktu azab, mereka tidak akan bisa lari dan lepas dari azab itu. Nah, istidraj. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Masya Allah, dibukakan pintu-pintu dunia. Hatta idza farihu, hingga apabila mereka telah farihu, bergembira, bima utu dengan apa yang mereka diberikan kepadanya, akhadnahum, ini udah senang ini kan, dapat makanan lagi, ikannya senang kan, dapat makanan, sudah senang, dia tidak tahu kalau itu pancingan. Nah, farihu bima utu, mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum, ketika itu kami mengazab mereka, menyiksa mereka bautatan tiba-tiba. Ya. Mereka tidak menyangka. Fa idahum mublisun, maka seketika mereka mublisun, diam putus asa. Ablasa yublisu iblis. Mengapa dikatakan iblis? Karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keterangan dari para ulama mengapa iblis dikatakan iblis. Nah, dia putus asa. Di sini faidahum mublisun, maka seketika mereka diam putus asa. Putus asa. Sudah halla alaihimul azab, turun atas mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka dimusnahkanlah orang-orang zalim sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, masih menjelaskan tentang bentuk istidraj, ya, bahwa dunia yang diberikan kepada orang-orang kafir itu adalah bentuk penguluran dari Allah Subhanahu wa taala. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis, maka serahkanlah kepadaku orang yang mendustakan hadzal hadis, ucapan ini, yakni Al-Qur'an ini. Sanastadrijuhum, kami akan mengulur mereka, min haitsu la ya'lamun, kami akan mengistidraj mereka dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, dan saya menangguhkan mereka, diberi waktu, diulur supaya semakin bertambah kekufurannya. Inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku itu sangat kuat. Nah, Allah memiliki sifat makar dan tipu daya bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Qala ta'ala wala yahsabanna alladhina kafaru, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dan orang-orang kafir jangan mengira, annama numli lahum khairul li anfusihim, bahwa kami mengulur mereka baik untuk diri mereka. Innama numli lahum liyazdadu isman. Nah, ini di garis bawah ini. Hanyalah sesungguhnya kami mengulur mereka, memberikan waktu kepada mereka supaya yazdadu isman, semakin bertambah dosa mereka. Jadi kita jangan terperdaya dengan kemewahan, kemegahan, keberhasilan dalam urusan dunia yang mereka miliki. Jangan. Itu supaya semakin bertambah besar dosa mereka. Istidraj waliyadu billah. Bukannya sadar dan bertobat dari kekufurannya, tapi semakin bertambah kekufurannya. Jadi jika seseorang bermaksiat kepada Allah, kemudian justru ditambah nikmat yang ada padanya, itu istidraj. Hati-hati. Dia bermaksiat. Bukan teguran, bukan azab yang dia dapatkan, tapi nikmat. Itu istidraj. Waliyadubillah. Justru kita bersyukur ketika kita melakukan suatu pelanggaran maksiat, durhaka kepada Allah, kemudian mendapat teguran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah atau yang lainnya, kita bersyukur, kita diingatkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini keadaan orang-orang kafir ya, mereka semakin larut dalam kesesatan dan kekufuran mereka. Liyazdadu isman walahum azabun muhin, agar mereka semakin bertambah dosanya dan bagi mereka adalah azab yang muhin, yang menghinakan. Fallahu yu'tihim. Kemudian kata Syekh Hafizahullah menjelaskan ayat-ayat di atas, maka Allah memberikan mereka hadhihi tsarwah, kekayaan ini. Wa yumakkinuhum fil ardi, dan memberikan tamkin, ya, keteguhan, menguatkan keteguhan mereka di bumi. Wa yu'tihimul mulka was-sultah, dan Allah memberikan kepada mereka kerajaan, was-sultah, dan kekuasaan. Nah, Allah memberikan itu kepada mereka, bukan berarti Allah memuliakan mereka. Kalau antum ditanya, atau kalau kita ditanya, siapa atau negara apa sekarang yang merupakan negara adidaya, superpower? Orang tahu negara? Negara kafir, ya kan? Negara kafir, superpower, ya, negara adidaya. Allah memberikan kekerajaan dan kekuasaan kepada mereka. Wa yumakkinuhum fil muhtara'at, dan memberikan keteguhan kepada mereka dalam hal al-muhtara'at, kecanggihan, kecanggihan teknologi, wasina'at, dan industri. Kama 'alaihil kuffaru fi hadzal waqti, sebagaimana keadaan orang-orang kafir di waktu ini, di zaman kita sekarang. Nah, ya, orang-orang kafir dari kalangan as-salibiyin, para penyembah salib, ataukah orang-orang kafir yang tidak mengakui adanya Tuhan dari kalangan komunis, mereka memiliki kecanggihan yang luar biasa, industri yang luar biasa. Tapi itu adalah istidraj, bukan berarti Allah memuliakan mereka. Maka kaum muslimin tidak boleh terperdaya, tertipu dengan keadaan mereka. Hendaknya kita mengetahui hakikat dari sesuatu. Inilah hakikatnya. Ya, itu istidraj. Wahada la yadulu anna ma hum alaihi haqqun, dan ini tidak menunjukkan bahwa ma hum alaihi haqqun, apa yang mereka berada di atasnya adalah suatu kebenaran, ya, kecanggihan yang mereka miliki dan seterusnya, kekuatan yang mereka miliki, bukan berarti mereka berada di atas kebenaran, ya, tidak menunjukkan akan hal itu. Wala yadullu ala annallaha radin anhum, dan juga tidak menunjukkan bahwa Allah ridha kepada mereka. Fi ta'ihi lahu, karena Allah memberikan kekuatan itu kepada mereka. Tidak menunjukkan bahwa Allah ridha kepada mereka. Wa inna hadza min babil istidraj lahum wal imla. Hanyalah sesungguhnya ini sebagai bentuk istidraj dan pengeluran kepada mereka. Yazdadu isman, supaya bertambah dosa mereka. Innama yastadillu bihadad dalil ahlul jahiliyah wa man syabahahum. Hanyalah sesungguhnya yang berdalil dengan dalil ini, ya, berdalil dengan dalil ini kembali kepada apa? Al-istidlal bima alaih ahlu al-quwah. Berdalil bahwa kebenaran ada pada orang yang kuat. Yang berdalil dengan itu adalah ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, wa man syabahahum, dan orang-orang yang menyerupai mereka. Amma ahlul basirah, adapun orang-orang yang memiliki ilmu basirah, fa innahum yanzuruna ila ma 'alaihil umam, maka mereka memperhatikan, ya, ajaran umat-umat yang ada. Fa in kana haqqan, jika hal itu kebenaran, qabiluhu, ya, maka mereka menerimanya. Ini ahlul basirah, yang mereka lihat adalah ma alaihil umam, keadaan umat-umat itu. Jika mereka berada di atas kebenaran. Qabilu wa in kanu fuqara'. Walaupun mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang serba kekurangan. Nah, wa in kana batilan, dan apabila itu adalah suatu kebatilan, radduhu, mereka menolaknya. Ini ahlul basir. Wa in kanu aghniya'a, walaupun mereka orang-orang yang kaya. Jadi tolak ukurnya adalah al-haq, bukan kekayaan atau kemiskinan. Ya. Wallahul musta'an. Orang-orang di zaman kita kurang lebih sama dengan keadaan orang-orang jahiliyah. Yang menjadi tolak ukur adalah ya, kecanggihan, teknologi, kemudian ekonominya bagaimana. Ekonominya kuat atau lemah, dan seterusnya. Wal ayatu hadza katsiratun, dan ayat-ayat terkait permasalahan ini sangat banyak. Minha ma dzakarahu syekh huna. Termasuk diantaranya apa yang syekh penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan di sini, yakni di matan ini. Wa huwa qaulullah ta'ala lamma dzakara halaka qaumi 'adin, yaitu firman Allah ta'ala ketika menyebutkan tentang binasanya kaum 'ad. Kaum 'ad, orang-orang yang memiliki kekuatan. Wala qad makkannahum, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka. Fi ma immakkannakum fi, pada perkara-perkara yang kami tidak meneguhkan kalian padanya. Artinya mereka lebih kuat daripada kalian. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah, dan kami telah menjadikan untuk mereka pendengaran, penglihatan, dan afidah, hati untuk memikirkan. Fama aghna anhum sam'uhum, maka pendengaran mereka tidak aghna anhum, ya, mencukupi mereka, tidak bermanfaat untuk mereka. Wala absaruhum, tidak pula penglihatan-penglihatan mereka. Wala afidatuhum, tidak pula hati-hati mereka, tidak bermanfaat untuk mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah kau perhatikan bagaimana Rabbmu memperlakukan kaum 'ad. Irama dzatil imad. Irama badal dari ada. Ya. Sama-sama majrur, hanya saja alam majarnya berbeda. Ada majrur dengan kasrah, irama majrur dengan fathah mamnu min as-sarf. Mengapa? Al-mani lahu min as-sarf. Apa yang mencegahnya dari sarf? Al-alamiyah ma'ah al-ujumah. Ya. Nah, iram ini ujumah. Zatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Coba perhatikan teknologi mereka. Luar biasa. Allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad, yang tidak pernah dibangun mithluha, seperti kota mereka itu, fil bilad, di negeri-negeri yang lain. Luar biasa ini. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan iram? Kalau kaum 'ad jelas ya. Siapa nabinya kaum 'ad? Kelas 2. Ayo, siapa nabinya kaum 'ad? Muhammad. Siapa nabinya? Nabi Hud. Naam. Tayyib, kaum 'ad ini terkenal mendiami negeri Yaman. Ya. Daerahnya namanya Mahroh. Mahroh. Isbah kepadanya Mahri, Al-Mahri, di daerah Hadramaut. Syekh Fauzan menjelaskan tentang Irom ini. Siapa Irom ini? Qabilah. Qabilah tak Irom. Irom adalah suatu nama qabilah. Ini diperselisihkan tentang Irom ini. Apakah dia nama kabilah ataukah nama tempat? Syekh menyebutkan di sini khilaf yang ada. Qabilah Irom. Ini salah satu pendapat yang ada. Ya. Dan diperselisihkan di mana daerah Irom ini. Nah, Sa'id Ibn Musayyib mengatakan Dimashq. Berada di daerah Dimashq. Dan ini pendapat Ikrimah. Adapun Al-Qurtubi mengatakan Al-Iskandariyah. Daerahnya berada di Iskandariyah, di Mesir. Awil Balad, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, Qabilah Irom. Irom adalah nama qabilah. Pendapat yang kedua, Irom adalah nama balad, nama negeri. Yang sudah kita sebutkan tadi, siapa saja yang berpendapat, Irom adalah Al-Balad. Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, Irom, yaitu Damaskus. Al-Qurtubi mengatakan Al-Iskandariyah. Ini dinukil oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Jadi ada yang mengatakan Irom itu nama tempat, ada yang mengatakan nama kabilah. Di antara yang berpendapat Irom adalah nama kabilah, Qatadah dan Muqatil mengatakan hiya qabilatun min Ad, salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Ad. Jadi Ad itu kabilah besar, di antara kabilahnya adalah Irom. Berarti kalau kita mengatakan Irom ini adalah salah satu dari kabilah Ad, apa Irom, Irom di sini? Badal apa? Al-kul min kul atau al-ba'du min kul? Al-ba'du min kul. Karena Irom sebagian dari suku-suku Ad. Difahami? Sudah belajar kan? Sudah belajar badal, ya. Ada badal kul min kul, ada badal al-ba'du min kul, istimal, ya, dan yang lainnya yang dimaksud di sini berarti badal al-ba'du min al-kul. Nah, itu pendapat Muqatil dan Qatadah mengatakan hiya qabila min 'ad wa kana 'ad abuhum. Nama lengkapnya Irom ini adalah Irom ibnu 'Ad, ibni Irom, ibni Sam, ibni Nuh. Ya, qabilah Irom ini dinisbahkan kepada Irom ibnu 'Ad, ibni Irom. Jadi nama dia dengan nama kakeknya sama. Ibni Sam, ibni Nuh. Bisa dilihat pada tafsir Al-Baghawi pada ayat-ayat ini. Nah, qabilah Irom au al-balad. Jadi dua pendapatnya. Syekh Fauzan menyebutkan keduanya di sini. Alladzi kanat taskunuhu hadhihi al-qabilah. Yang allati kanat taskunuhu hadhihi al-qabilatu, yang kabilah ini menempati tempat itu. Nah, itu tadi pendapat siapa? Sa'id Ibnul Musayyib dan Al-Imam Al-Qurtubi, demikian pula Ikrimah. Tusamma Iromah, ya. Daerah ini namanya Irom. Zatul Imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum dibangun seperti kota itu di negeri-negeri yang lain. Wa Samud alladziina jabus sukhra bil wada. Ini umat yang kedua yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kaum Samud. Alladziina jabus sukhra bil wada, yani yanhituna al jibal. Kaum Samud yang menggali gunung-gunung. Wa yang kusyunaha, dan melobangi gunung-gunung itu. وَيَجَعَلُونَهَا مَسَاكِنَ لَهُ, dan menjadikannya sebagai rumah-rumah, tempat tinggal bagi mereka. Subhanallah. Ya, teknologi yang luar biasa. Gunung dibuat rumah. Kalau kita misalnya gunung batu dipecah, dibom, dibuat semen, nanti semennya tentu bikin rumah. Kalau mereka tidak, gunung langsung jadi rumah. Lebih canggih mana teknologinya? Lebih kuat mereka. Gunung langsung jadi rumah, tempat tinggal, jadi kota. Kita enggak bisa seperti itu. Kita misalnya ya dibuat semen dulu, semen apa macam-macam ya. Tempat kita ada semen terkenal ya. Baru kemudian dibuat rumah. Jadi sebagaimana kata Allah, walaqad makkannahum fima in makkannakum fi. Sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka pada hal-hal yang kami tidak meneguhkan kalian padanya. Artinya mereka lebih kuat, lebih hebat. Nah, wahia maujudatun ilal an, dan rumah-rumah itu, tempat-tempat tinggal mereka itu masih ada sampai sekarang. Ala tariqil qawafil ila Syam, sepanjang jalan menuju Syam. Orang bisa melihatnya, bisa diakses dan seterusnya. Fatilka masakinuhum, maka itu adalah tempat-tempat tinggal mereka. Lam tuskan min ba'dihim, tidak ditinggali lagi setelah mereka. Illa qalila, kecuali sedikit. Wa kunna nahnu al-warithin, dan adalah kami yang mewarisi. Fatilka buyutuhum khawyatan bima zalamu, dalam ayat yang lain. Dan itulah rumah-rumah mereka yang runtuh. Bima zalamu, disebabkan karena kezaliman mereka. Jadi tidak ada manfaatnya kekuatan yang mereka miliki, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ulai atahumullahu min alquwati asyai'al azim, maka orang-orang ini Allah memberikan kepada mereka kekuatan yang luar biasa. Ya, kekuatan yang besar. Wa hum kuffar, dalam keadaan mereka adalah orang-orang kafir. Walamma ja'ahum anbiya'uhum, dan tatkala datang kepada mereka nabi-nabi mereka, ightaru bima indahum minal quwa, mereka tertipu dengan kekuatan yang mereka miliki. Wa minas sarwati, demikian pula dengan kekayaan yang mereka miliki. Wa minal ubbaha, dan kemegahan yang mereka miliki. Fatakabbaru ala rusul, lantas mereka menyombongkan diri atas para rasul. Wa baqaw ala syirkin, dan tetap berada di atas kesyirikan mereka. Walam yakbalul haqqa, dan mereka tidak mau menerima kebenaran. Gururan bimahum alaihi minal quwah, disebabkan karena gurur. Ya, tertipu dengan kekuatan yang mereka miliki, terperdaya dengan kekuatan yang mereka miliki. Hatta innallaha dzakau an'adin, sampai-sampai Allah menyebutkan tentang kaum 'ad, annahum igtarru biquwwatihim, bahwa mereka terperdaya dengan kekuatan mereka. Waqalu, dan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami. Ini adalah suatu kesombongan. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwatan, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, dialah yang lebih kuat daripada mereka. Nah, seperti negara-negara hebat sekarang ya, mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan kami. Ya, semana dengan ucapan kaum Ad mengatakan apa? Man asyaddu minna quwwah. Kalau negara-negara sekarang yang kuat-kuat, orang-orang kafir itu mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan kami. Nah, itu al-istidlal bil quwwah, berdalil dengan kekuatan bahwa kebenaran ada pada orang-orang yang kuat. Kemudian Syekh Hafizahullah akan memberikan contoh orang-orang jahiliyah yang berdalil dengan kekuatan pemahaman alias kepintaran. Qala wa ammal istidlalu bil fahmi, adapun berdalil dengan kekuatan pemahaman, Fabanu Israel, maka Bani Israel, al-Yahud, yaitu orang-orang Yahud, a'tahumullahu fahman wa ilman. Allah memberikan kepada mereka pemahaman dan ilmu. Ya, jadi mereka terkenal atau dikenal orang-orang yang pintar. Ya, orang-orang Yahudi itu terkenal orang-orang yang pintar. Wa kanu ya'rifuna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah mereka mengenal sifat-sifat Nabi alaihi salatu wasallam, allazi sayub'atsu fi akhiriz zaman, yang akan diutus di akhir zaman, bima indahum fit tawrati wal injil. Mengapa mereka mengetahui sifat-sifat Nabi? Ya, karena Taurat dan Injil yang mereka miliki. Wa annahu sayub'atsu nabiyyun, dan bahwa akan diutus seorang nabi, huwa khatamul anbiya, yang merupakan penutup para nabi, wa anna sifatihi kadza wa kadza, dan bahwa sifat-sifatnya seperti ini dan seperti ini. Wa kana bainahum wa bainal arabi fil madinati min al-aus wal khazraj hurubun, dan adalah di antara mereka orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab di Madinah dari kalangan suku Aus dan Khazraj, di antara mereka ada huruf peperangan. Nah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, dan adalah mereka sebelumnya yastaftihuna, memohon kedatangan nabi untuk mendapatkan al-fath, mendapatkan kemenangan. 'Ala alladziina kafaru, atas orang-orang yang kafir, yaqulun, mereka mengatakan, sayuba'atsun nabiyyu alladzi fi akhiriz zaman, akan diutus nabi akhir zaman, wa nattabi'uh, dan kami akan mengikutinya, wa naqtulukum ma'ah, dan kami akan memerangi kalian bersamanya. Ya. Lalu bagaimana kenyataan yang ada setelah Allah mengutus nabinya? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka tatkala datang kepada mereka sesuatu yang telah mereka ketahui, kafaru bih, mereka mengingkarinya. Apa makna ayat ini? Ai lamma bu'itsa Muhammadun, yakni ketika telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana min bani Ismail, dan adalah beliau termasuk di antara keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi beliau keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail alaihi wassalatu wassalam. Hasaduh, maka mereka bersikap dengki ya kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mengapa? Karena mengetahui ternyata yang diutus sebagai nabi terakhir penutup para nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Li'annahum yuriduna an takuna an-nubuwwatu fi Bani Israel, karena mereka ingin nabi itu dari Bani Israel. Wa yahtajizuna hal yang fusim, dan mereka membatasi ha, dhamir ha kembali ke mana? Nubuwah, ya. Mereka membatasi kenabian itu hanya untuk diri mereka, yakni hanya untuk kalangan Bani Israel saja, dari kalangan Bani Israel saja. Falamma kanat min Bani Ismail, dan atau maka tatkala kanat, yakni an-nubuwah, kenabian itu ada pada Bani Ismail, nubuwah terakhir ada pada Bani Ismail, hasadu Rasulullah, mereka pun iri dan dengki kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wahum ya'rifuna annahu Rasulullah, padahal mereka mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah. Wa ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum, hadha huwa mahallu syahid, dan pemahaman mereka, ilmu mereka, pengenalan mereka itu tidak bermanfaat untuk mereka. Nah, fama kullu man arafa al-haqqa ya'malu bih, sehingga tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran beramal dengannya. ya. Ini tambih barakallahu fikum bagi para thalabatul ilm, penuntut ilmu yang telah mengetahui hukum ini, hukum itu, agar mengamalkan ilmu itu. Karena tidak semua orang yang mengetahui al-haq beramal dengannya. Faqad yasrifu sharif. Terkadang ada penghalang yang menghalanginya. Istilahnya sharif anil haq. Penghalang-penghalang dari kebenaran. Di antaranya Syekh menyebutkan immal hasadu. Ada kemungkinan itu hasad. Sebagaimana yang menimpa orang-orang Bani Israel. Wa immal kibru. Dan ada kemungkinan kesombongan. Seperti yang menimpa siapa? Iblis. Dia mengatakan khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Kesombongan. Nah. Ya. Dia membuat dia tidak mau menjalankan perintah Allah, sujud kepada Adam. Wa imma tama'u fid dunya. Dan ada kemungkinan ketamakan terhadap dunia. Awit tama'u fir riyasah, ataukah ketamakan dalam hal kepemimpinan. Ya. Dia tidak mau meninggalkan kebatilan itu karena suka jadi pemimpin, suka jadi punggawa. Nah. Dan aku nazanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Semestinya ini prinsip kita. Saya menjadi ekor dalam hal kebenaran itu lebih saya sukai daripada ra'san, menjadi pemimpin dalam hal kebatilan. Semestinya begitu. Tapi kalau orang sudah tertipu dengan kepemimpinan, dia tidak peduli. Pokoknya saya tetap harus jadi pemimpin walaupun ditahdir, diperingatkan, ya, tidak mau meninggalkan kebatilannya. Ini tamak, ketamakan dalam hal ar-riyasah, kepemimpinan. Itu sawarif, termasuk penghalang dari kebenaran. Hunaka sawarifu, maka di sana ada penghalang-penghalang tasriful insan yang menghalangi seseorang anil haqqi dari kebenaran, wa huwa ya'rifu, dalam keadaan dia mengenal kebenaran itu. Ya, di sini disebutkan di antaranya ada 4: hasad, sombong, tamak dunia, tamak kepemimpinan. Wal iyadu billah. Fal hidayatu wat taufiqu min Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah dan taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Laisat anil ma'rifah, bukan karena pengetahuan. Wa anil ilm wal fahm, bukan karena ilmu dan pemahaman. Karena banyak orang yang paham, tahu hukum tapi tidak mengamalkannya. Fal amru raji'un ila Allah, maka urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh hada kana Rasul, dan karena inilah Nabi alaihi salatu wasallam yukthiru min qaul, beliau memperbanyak mengucapkan ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati dan penglihatan, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Absor, ya, absor di sini penglihatan mata hati ya. Fa mujarradul ma'rifah, maka sekedar pengenalan, wal ilmu wal faham wal fiqhi, sekedar ilmu, pemahaman dan kefaqihan, kulluha asbabun jayyidatun, semuanya adalah sebab-sebab yang baik. Lakin la taksi, akan tetapi itu tidak cukup. Ilmu yang dimiliki seseorang, pemahaman dan fiqhi yang dimiliki seseorang itu tidak cukup. Fahadha mimma yu'til mu'min al-hadar, maka ini termasuk yang memperingatkan seorang mu'min wa adam al-iktirara bi'ilmi, dan agar tidak terperdaya dengan ilmu yang dimilikinya. Demikian pula dengan pemahaman yang dimilikinya. Wa adam al-iktirar bi-fahmi. Wa an yas'ala rabbahu al-thabat, dan agar dia memohon kepada Rabbnya keteguhan al-haq, di atas kebenaran, wal hidayati lis-shawab, dan kokoh di atas hidayah, petunjuk lis-shawab, untuk mendapatkan kebenaran daiman wa abadan selama-lamanya. Naam. Ya, jadi jangan terperdaya dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Terus meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama annahu la yaghtarru bil quwwah, kama annahu la yaghtarru bil quwwah. Sebagaimana pula dia tidak tertipu dengan kekuatan. Ya, masalah al-quwwah sudah lewat tadi pembahasannya. Siapa contohnya? Kaum 'Ad dan kaum Samud. Masalah pemahaman, kepintaran siapa? Orang-orang Yahudi. Jangan tertipu dengan itu semua. Wa yuqalu hadhihi daulatun qawiyah, dan tertipu dengan dikatakan ini adalah negara yang kuat. Ma yumkin an yataghallaba 'alaiha ahad, tidak mungkin dikalahkan oleh negara manapun. Mengapa? Li'annaha daulatun qawiyah, karena dia adalah daulah, di sini dulah ya. Diperbaiki harokatnya, diganti itu fathah. Karena dia merupakan negara yang kuat, muhassanah, dijaga bil asliha, dengan senjata-senjata, wadzakhirah, dan persenjataan-persenjataan al-fattah, kayak mematikan, wal qanabil adzarriyah, dan bom atom. Nah, senjata pemusnah massal. Qala ta'ala, jadi kita jangan tertipu dengan slogan-slogan seperti itu. Allah mengatakan wa yaum hunain, dan di waktu Hunain, di hari peperangan di Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah banyak kalian membuat kalian takjub, falam tughni ankum syai'an, jumlah kalian itu tidak bermanfaat sedikit pun kepada kalian. Ini di peperangan Hunain. Wali-wali Allah, para sahabat, ya, muncul rasa ujub tentang jumlah yang mereka miliki. Wah, kita banyak jumlahnya ini, gak mungkin kalah. Ternyata lam tughni ankum syai'an, jumlah kalian yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun kepada kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, bumi yang luas menjadi sempit atas kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang. Nah, jadi kita tidak boleh terperdaya dengan kekuatan fisik atau kekuatan pemahaman yang dimiliki. Fadhi masalut al-adhimah, kemudian Syekh menutup ya pembahasan ini dengan mengatakan, maka ini adalah masalah yang besar, yang falu anha katsirun minan nas, banyak orang lalai darinya. Wa ihtajju bil quwwah wa tharwa, dan dia berhujjah dengan kekuatan dan kekayaan, wal jah wal abuh wal ubbah, ya, berhujjah dengan kedudukan dan ubbah tadi sudah lewat maknanya, kemegahan, ya. Wa yaquluna hadhi ummatun raqiyah, orang-orang mengatakan ini adalah bangsa yang maju, himayadullah annaha ala haq, dan itu menunjukkan bahwa mereka di atas kebenaran. Wa ma tawassalat ila hadzal mustawa, dan mereka tidak mungkin bisa sampai kepada tingkat ini, illa wahiya ala haqqin, melainkan karena mereka di atas kebenaran. Ya, istilahnya kadang ya mengatakan kalian masih berselisih tentang hukum ini dan itu, orang-orang barat sudah sampai di bulan, kalian masih sampai di terminal. Ini tertipu dengan buat kalian baru masih sampai terminal, mereka sudah sampai di bulan, kata mereka. Ini bentuk tertipu ya dengan keadaan mereka. Ini yang diperingatkan oleh Syekh ya. Mereka adalah bangsa yang maju ya, dan kemajuan mereka menunjukkan mereka di atas kebenaran. Li'anna indahum hadarah, karena mereka memiliki peradaban. Wa indahum thaqafah, memiliki budaya. Wa fahmun, dan pemahaman. Wa hakadha yaqulu ba'dul maghrurin, dan demikianlah hal itu diucapkan oleh sebagian orang-orang yang tertipu duna nadarin ila ma hum alaihi minal kufur, tanpa melihat keadaan mereka berupa kekufuran. Wa yara annal muslimina laysu ala haqqin, dan dia menganggap bahwa kaum muslimin tidak berada di atas kebenaran. Lima fihim minad dha'fi, karena mereka memiliki kelemahan al-maddi was-sina'i. Ya, kelemahan material dan industri. Walaya dari anna hadha li taksiril muslimin, dan dia tidak mengetahui bahwa hal ini terjadi karena kaum muslimin memang tidak memperhatikan hal itu. Ya, tidak terlalu fokus ke sana. Nah, taksir, ya, mereka mengabaikan masalah industri, teknologi dan seterusnya. Ya. Itulah sebabnya kaum muslimin tertinggal dalam hal teknologi dan industri, karena mereka taksir, mereka mengabaikan hal itu. Lali kusurin fi dini, bukan karena kekurangan agama mereka. Dipahami? Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa ala Muhammad. Tafadhalu, barakallahu fikum.